إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Akhwati fillah, wahai sekalian ummahat wal akhwat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul, bermajlis, menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji dan mempelajarinya. Dan berkumpul bermajlis yang seperti ini, berkumpul yang dilandasi di atas iman, yang dilandasi di atas manhaj yang hak, yang sahih, adalah nikmat yang besar. Berkumpul di atas ukhuwah al-imaniyah merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka hendaknya kita jaga nikmat Allah yang besar ini agar senantiasa terpelihara dan jangan sampai tercabut dari kita. Maka pada kesempatan kali ini, hal pertama yang ingin ana sampaikan adalah nasihat kepada para ummahat wal akhwat, yang mana mungkin nasihat ini pernah disampaikan namun karena memang al-insan itu tempatnya lupa, maka sangat penting perlunya ada mudzakar mengingatkan walaupun hal itu pernah disampaikan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Yaitu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya sekalian ummahat wal akhwat perhatian, memperhatikan adab-adabnya di dalam berpakaian ketika keluar rumah, terkhusus yaitu wajibnya bagi seorang wanita muslimah yang ini merupakan kehormatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Islam kepada para wanita, yang wajib untuk disyukuri, yaitu Islam menuntunkan para wanita untuk menutup auratnya ketika dia keluar rumah demi menjaga kehormatan memakai kaos tangan dan kaos kaki, maka itu lebih aman, lebih menjaga aurat wanita. Maka hendaknya para wanita, para khawat dan ummahat perhatian dalam permasalahan ini. Jangan bermudah-mudahan, jangan mudahan, karena hukumnya haram bagi wanita untuk menampakkan tangannya maupun kakinya yang bukan mahramnya. Pergi ya, ke tempat untuk membeli sesuatu, keluar rumah sebentar untuk beli sesuatu ya, di tempat orang jual sayur misalnya ya, tetap wajib bagi wanita untuk memakai kaos tangan. Dan ini sekali lagi untuk menjaga ya, menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita itu sendiri, agar tidak sampai menjadi sumber fitnah. Taib, mungkin ini adalah nasihat pertama yang ingin kita sampaikan ya, agar para ummahat dan akhwat perhatian dalam permasalahan ini, karena masih sering dijumpai para ummahat dan akhwat yang bermudah-mudahan keluar rumah tanpa memakai kaos tangan maupun kaos kaki. Ini adalah perkara yang bukan perkara yang baik. Maka sekali lagi kita nasihatkan dan kita memohon kepada para akhwat dan ummahat untuk perhatian dalam permasalahan ini. Mungkin tak ada salahnya kita sedikit ingatkan bagaimana fatwa para ulama kita. Misalnya fatwa Lajnah Ad-Daimah yang ketika itu masih diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Ada pertanyaan yang diajukan kepada para ulama yang tergabung di dalam Al-Lajnah Ad-Daimah. Hal ikhrajul kaffain fi syari' haramun am la? Apakah mengeluarkan, menampakkan kedua telapak tangan bagi wanita itu ya, menampakkannya ketika dia jalan ya, keluar rumah di pertokoan ya, untuk membeli sesuatu di warung misalnya, apa hukumnya menampakkan telapak tangan, haram ataukah tidak? Maka jawaban yang disampaikan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, inna kaffal mar'ah aurah, sesungguhnya telapak tangan, kedua telapak tangan wanita itu adalah aurat. La yajuzu kashfuhuma li ghairi mahram, tidak halal, tidak dibolehkan untuk menyingkapnya, menampakkannya kecuali kepada orang ya, kepada mahramnya. Nah, maka sekali lagi ini adalah nasihat bagi para ummahat dan akhwat untuk perhatian dalam permasalahan ini ya. Begitu juga hendaknya para ummahat memperhatikan putri-putrinya yang sudah mulai beranjak dewasa, hendaknya diperhatikan adab-adabnya dalam berpakaian ya. Walaupun baru usia 7 tahun, 8 tahun ya, 9 tahun, bahkan lebih, maka hendaknya diperhatikan adab-adab syariat terkait dengan pakaian seorang wanita. Hendaklah dibiasakan para putri-putri kita ya, untuk berpakaian dengan pakaian yang syar'i, menutup aurat ya, dibiasakan sedini mungkin. Agar apa? Agar putri-putri antun, putri-putri kita semuanya terbiasa beradab dengan adab syariat. Naam, barakallahu li wa lakum. Ini mungkin nasihat yang bisa kita sampaikan di awal majelis kita ini. Kemudian, akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali kepada tema dan topik pembahasan kita, yaitu penyebutan sifat-sifat dan ciri-ciri al-mar'atu salihah, sifat-sifat karakteristik wanita salihah. Yang berikutnya adalah al-muhafadzatu 'alal waqt. Ini karakteristik dan sifat wanita salihah yang berikutnya, yaitu al-muhafadzatu 'alal waqt. Seorang wanita yang salihah, dia akan perhatian, akan menjaga waktunya. Perhatian di dalam memanfaatkan waktu-waktunya. Dia tidak akan biarkan waktu yang berjalan ini berjalan begitu saja, sia-sia. Tidak memberikan kemanfaatan baginya, baik kemanfaatan duniawi maupun dini. Kemanfaatan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi terlebih lagi. Seorang wanita yang salihah, dia akan perhatian. Memberikan perhatian yang besar terhadap waktunya. Jangan sampai terlewat tanpa ada faidah dan manfaat yang dia rasakan. Fal mar'atu salihah tuhafid ala waktiha. Seorang wanita yang salihah akan menjaga betul-betul waktunya. Wa yu'limuha diya'u waktiha asyaddal alam. Dan dia akan merasa sangat bersedih ketika waktunya berlalu dengan sia-sia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua hal, dua kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, maghbunun fihima katsirun minan nas, akan tetapi kebanyakan manusia lalai dari dua nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Maka ketika sehat, kondisi kita selagi sehat, manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk berbagai hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Terkhusus dalam permasalahan agama, manfaatkanlah kesehatan kita untuk qiraatul Quran, untuk membaca al-adhkar, zikir-zikir yang disyariatkan, zikrus sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Jangan sampai terlewat itu. Mendengarkan berbagai kajian ilmiah, menghadiri majelis-majelis ta'lim untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, manfaatkan keadaan kita selagi sehat. Karena ketika Allah cabut nikmat sehat tersebut dari kita, wa na'udzubillah, barulah kita terasa betapa besar nikmat sehat tersebut. Dan penyesalan tidaklah ada gunanya. Begitu pula al-faragh, waktu luang, nikmat yang sangat berharga. Pergunakanlah waktu luang untuk berbagai macam hal-hal yang bermanfaat, terkhusus yang bermanfaat bagi iman kita, yang bisa menambah iman dan takwa kita. Pergunakanlah sebelum nikmat al-faragh tersebut dicabut dari kita dengan datangnya berbagai kesibukan yang melalaikan kita. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabiuna salawatu rabbi wassalamuhu alaihi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah untuk melakukan berbagai hal yang memberikan kemanfaatan kepadamu. Bersemangatlah untuk mengerjakan berbagai amalan yang bermanfaat bagimu. wasta'in billahi wa la ta'jaz, dan memintalah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa la ta'jaz, dan janganlah kalian merasa lemah, merasa tidak mampu, jangan. Perasaan al-ajiz akan menyeret kita kepada sikap al-yas, putus asa. Oleh karena itu Rasulullah SAW sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari rasa lemah. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap, dari rasa lemah, dan dari sikap malas. Oleh karena itu Rasulullah dalam hadis ini menyebutkan wasta'in billahi wala ta'jaz, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai hal yang bermanfaat bagimu, dan jangan merasa lemah. Jangan sekali-kali merasa lemah, karena bisa jadi itu adalah bisikan syaitan. Kita merasa lemah, itu bisa jadi adalah was-was dari asyaitan. Nah, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan jika menimpamu sesuatu, maka janganlah engkau katakan seandainya aku melakukan ini dan itu, maka pasti hasilnya ini dan itu. Ya, tidak boleh. Jika kita tertimpa musibah, suatu musibah, perkara yang tidak kita sukai, jangan sekali-kali kita lau, ya, seandainya dan seandainya. Walakin kul, akan tapi katakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah, sudah ditakdirkan Allah, sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa fa'al, dan Allah berbuat sekehendaknya. Fa inna law taftahu amal asyaitan, karena sungguhnya ucapan law, seandainya dan seandainya, ya, setelah terjadinya suatu perkara, itu membuka amalan syaitan. Ya, membuka amalan syaitan. Nama khawati fillah a'azani Allahu wa iyyakum. Maka hendaknya dari kedua hadis ini, kita hendaknya bersemangat untuk memanfaatkan waktu-waktu kita, waktu-waktu senggang kita, waktu-waktu luang kita untuk berbagai hal yang bermanfaat. Jangan sampai terlewat begitu saja tanpa ada kemanfaatan sedikit pun yang kita rasakan. Para ummahat wal akhwat bisa memanfaatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya di dalam urusan rumah tangganya. Di tengah-tengah dia menjalankan amanah yang telah Allah berikan kepada mereka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya terhadap apa yang dia pimpin. Farrajul ra'in wa mas'ulun fi baitihi. Maka seorang pria adalah pemimpin, dan dia akan ditanya kelak tentang apa yang dia pimpin di dalam rumahnya. Apa yang terjadi di dalam rumahnya, dia akan ditanya tentang keluarganya, istri dan anak-anaknya. Seorang pria, kepala rumah tangga, akan ditanya terhadap apa yang dia pimpin. Begitu juga seorang wanita, istri. Wal mar'atu ra'iyah wa hiya mas'ulah an baiti zawjiha. Seorang wanita juga pemimpin, dan dia akan ditanya pula terhadap apa yang dia pimpin, terhadap apa yang terjadi di dalam rumah suaminya, ya, harta benda suaminya, ya, nah, urusan rumah tangga suaminya, ya, tentang anak-anaknya. Seorang wanita akan ditanya. Maka di sela-sela berbagai kesibukan seorang wanita, seorang istri terkhusus di dalam rumah tangganya, mungkin didapati waktu-waktu senggang, waktu-waktu luang, ya, maka ihris, ihrisi, ya. Bersemangatlah untuk mengisi waktu senggang dan waktu luang itu untuk perkara yang bermanfaat bagimu, bagi antunna sekalian. Min qiraatil Qur'an, ya. Membaca Al-Qur'an di sela-sela waktu, ya. Selesai memasak misalnya, selesai bersih-bersih rumah, masih ada waktu ya, senggang, waktu luang, pergunakan, ya, untuk qiraatul Qur'an. Hidupkan rumah antunna sekalian dengan zikir, dengan Al-Qur'an, agar syaitan lari dari rumah, ya. Tidak kerasan di rumah, ya. Dengan dibacakan zikir Al-Qur'an di dalam rumah tersebut. Bacakan surat Al-Baqarah, ya. Begitu juga amalan-amalan yang lain, membaca buku-buku agama, ya, memurojaah pelajaran-pelajaran yang sudah didapatkan, baik pelajaran bahasa Arab, akidah dan sebagainya. Pergunakan, manfaatkan waktu luang tersebut, ya. Mendengarkan kajian-kajian ilmiah yang disampaikan oleh asatidah hafizahumullahu jami'an, kajian yang berbicara tentang permasalahan akidah, manhaj, akhlak, wadab, ya, dan sebagainya. Pergunakan, ya. Dan jangan sampai sekali-kali waktu senggang dan waktu luang itu dipergunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Apalagi wa na'udzubillah sampai dipergunakan untuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Nah, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala pernah ditanya, ya. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala ditanya, ya, tentang keadaan para wanita, para ummahat dan akhwat yang sibuk dengan alat komunikasi canggih yang mereka miliki, sibuk dengan berbagai media sosial. Ya. Asy-Syaikh Ubaid ditanya tentang permasalahan ini. Insya Allah akan bacakan nas pertanyaan dan jawaban beliau yang di dalam fatwa ini kita akan mengetahui faedah yang berharga. Bagi para wanita terkhusus, ya. Pertanyaannya bunyinya, nuridun nasiha linnisa liman ishtagalat an zawjiha wa asbahat tanshagilu bi Facebook wa WhatsApp wa ghairiha min wasail tawasul al-ijtima'i. Wahai Syekh, kami menginginkan nasihat, kami mengharapkan nasihat, ya, kepada kaum wanita, kepada kaum nisa, ummahat dan akhwat, liman ishtagalat, yang ada di antara mereka ini sibuk, ya, sibuk dengan alat komunikasinya, dengan HP-nya, dengan smartphone-nya, dengan media-media sosial yang mereka miliki, Facebook, WhatsApp dan sebagainya, sampai lalai dari kewajiban mereka, lalai dari khidmatnya kepada suami-suami mereka, lalai dari amanah yang mereka beban, yang mereka tanggung di dalam rumah tangga suaminya, lalai dari mengurusi anak-anaknya. Karena apa? Sibuk dengan media-media sosial tersebut. Ya. Maka jawaban Syekh, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, perhatikan baik-baik apa komentar dari seorang alim, ya, Rabbani ini. Ya. Pertama kali beliau menjawab, beliau katakan, hadza khiyanah. Hadza khiyanah. Ini adalah bentuk pengkhianatan, ya, seorang istri terhadap suaminya. Naudzubillah. Ya. Keras beliau. Dan memang seperti ini kenyataannya. Ya. Ini adalah bentuk khianat seorang wanita yang lalai dari khidmat kepada suaminya, lalai dari mengurusi anak-anaknya, putra-putrinya, karena sibuk dengan smartphone yang dia miliki, sibuk dengan berbincang dan mengobrol dengan teman-temannya melalui media sosial, maka ini adalah perbuatan khianat. Perbuatan yang khianah. Ya. Wa tala'ub bihuquqi az-zawj. Dan inilah bentuk mempermainkan hak-hak suami. Ya. Maka hati-hatilah para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Hati-hati dengan alat kecil yang canggih itu. Mungkin di satu sisi memang bermanfaat. Bisa dipakai untuk ya, mendengarkan ta'lim, kajian, ya, audio kajian, rekaman kajian. Bisa dipakai untuk mendengarkan murattal di sela-sela ya, kegiatan antun sekalian. Bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan suami. Ya. Namun di sisi lain berbahaya ketika alat yang canggih tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Bahkan jika sampai melalaikan hak suami dan anak. Maka ini sekali lagi adalah bentuk khianah, pengkhianatan kepada amanah yang telah Allah berikan kepada seorang wanita. Wal muftarat. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan dan nasihat beliau. Wal muftarat fil muslimah. Dan yang wajib bagi seorang muslimah, seorang wanita, ya, an tahfadha mala zawjiha wa waladah. Yang wajib bagi seorang muslimah, wanita muslimah, adalah menjaga harta suaminya. Menjaga harta suami. Dan menjaga anak-anak. Ya, mengurusi anak-anak. Nah. Wa tu'inu ala tarbiyah. Dan membantu semampu mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin di dalam tarbiyah anak-anak. Tarbiyah putra-putri. Antunna sekalian. Wa tashghal waqtaha fi baitiha bima ya'udu 'alayha bil manfa'ah. Dan hendaknya para wanita itu muslimah mengisi waktu-waktunya, menyibukkan diri di dalam rumahnya dengan berbagai hal yang bisa bermanfaat bagi dirinya. Misalnya apa? Kata Syekh Hafidzullah, min tilawatil Qur'an. Misalnya adalah dengan membaca Al-Quran. Wa qira'ati ma tayassara minal kutub. Dan membaca berbagai kitab-kitab ilmu. Ya, yang menjelaskan tentang ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salatin nafilah. Dan juga hendaknya menyibukkan diri dengan berbagai salat-salat sunnah. Salat-salat nawafil. In kanat qadiratan 'ala shalah, jika memang wanita tersebut ya mampu untuk melakukan salat sunnah tersebut, maka di waktu-waktu luang misalnya ya, setelah selesai memasak, selesai beres-beres rumah misalnya, pergunakan waktu luang untuk salat duha. Nah, yang minimal dikerjakan 2 rakaat dan semisalnya ya, dari salat-salat sunnah. Kemudian beliau melanjutkan, hafizahullah, wala tanshagil an huquqi zawjiha. Dan sekali-kali jangan sampai seorang wanita itu sibuk ya, dengan hal-hal, ya, dengan berbagai hal sampai lupa hak-hak sang suami. Sampai melupakan hak-hak suaminya. Kata Syekh, hadza jawrun wa dhulmun. Ini adalah bentuk al-jaur. Apa itu al-jaur? Kedzaliman. Ya. Bentuk kedzaliman. Ya. Idza adda hadzal amru ila annaha tu'akhir al-masalih li zawjiha wa tu'attiluha. Jika ya, seorang wanita sibuk dengan, ya, dalam konteks fatwa ini adalah sibuk dengan alat-alat komunikasinya, dengan WhatsApp, dengan Facebook, dan semisalnya, sampai dia tu'akhir al-masalih, mengakhirkan maslahat-maslahat kepentingan-kepentingan suaminya, wa tu'attiluha, dan menelantarkannya, ya, lupa dengan hak-hak suaminya, maka ini adalah hadza zulmun wa jaur. Ini adalah bentuk kezaliman, ya, wa jaur. Maka khawati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an, sedikit nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullahu ta'ala kepada kita semua, terkhusus kepada kaum wanita, kaum nisa, ya. Jangan sekali-kali kesibukan antum berbincang, ngobrol dengan teman-teman antum sekalian melalui WhatsApp dan sebagainya, itu sampai melalaikan antum dari kewajiban yang lebih besar. Kewajiban menunaikan hak-hak suami, berkhidmat kepada suami, dan juga kewajiban amanah untuk mengurusi anak-anak antum sekalian. Nah, terakhir mungkin, ya, kita sampaikan ucapan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Beliau berkata, idha'atul waqt ashaddu minal maut. Idha'atul waqt ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan al-maut, dibandingkan kematian. Kenapa? Li'anna idha'atal waqt idha'atun taqtauka anillahi wad-daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu, ya, memutusmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memutus hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala wad-daril akhirah, dan negeri akhirat. Ini hakikat dari idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu. Ada waktu senggang, ada waktu luang, tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini hakikatnya adalah, ya, kerugian yang sangat besar, ya, yang lebih parah dibandingkan kematian. Karena menyia-nyiakan waktu luang itu memutusmu dari Allah dan akhirat. Wal maut yaqtauka 'anid dunya wa ahli. Adapun al maut, kematian, itu hanya memutusmu dari dunia dan ahlu dunia. Maka ini hakikatnya adalah nikmat, ya. Seorang hamba mukmin, ya, terputus dari dunia dengan kematian, ya. Maka ini adalah hakikatnya adalah rohah, ya. Rohah bagi seorang mukmin. Nah, mungkin karena waktu sudah mendekati waktu zuhur, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.